بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله تعالى جميعا، kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita setiap harinya dari Al-Qasidatul Lamiyah, materi penulisan bait syair Lamiyah yang ditutup dengan huruf-huruf lam milik Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bait syair dalam Lamiyah beliau ini telah kita selesaikan. Mulai dari dua bait syair mukaddimah pertama, kemudian disusul dengan empat bait syair berikutnya tentang materi akidah. Dan pada pertemuan malam kita hari ini, kita akan mengambil bait syair yang berikutnya, tepatnya pada bait syair urutan ketujuh. Langsung saja kita baca. Sebenarnya ada tiga bait syair secara berturutan pada satu pembahasan yang sama, yakni asma wa sifat. Namun kita akan ambil satu persatu. Berkata sang penulis Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah pada bait syair baris yang ketujuh. Wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala tirazul awwalu. Kita baca dulu seluruhnya tiga, karena ini satu pokok pembahasan tentang asma wa sifat. Wa ruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu qubhan liman nabada al-qur'ana wa ra'ahu wa idza istadalla yaqulu qawlal akhtalu. Setelah kita baca, kita akan artikan tiga bait syair secara berurutan tentang materi asma wa sifat. Semua ayat yang menerangkan tentang sifat, aku membiarkannya demikian. Tidak mentakwil serta hal-hal yang terlarang dalam penetapan nama dan sifat Allah, tahrif, tamsil, takyif, tasybih. Seluruh ayat tentang sifat aku membiarkannya. Haqqan kama naqala tirazul awwalu, sebagaimana hakikatnya, seperti yang generasi pertama menukilkannya. Generasi pertama, yang dimaksudkan adalah para sahabat. Sebagaimana para sahabat menukilkan dari Al-Quran, menukilkan dari As-Sunnah sampai kepada kita, seperti itu. Dan aku membiarkannya, tidak mentakwilnya. Warudduh dataha illa nuqaliha, dan aku mengembalikan pertanggungjawaban kepada sang penukil. Ini menyampaikan silsilah periwayatan perawi sampai kepada sumbernya, antara dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu, serta aku menjaganya, menjaga ayat-ayat sifat, memeliharanya, membiarkannya demikian. An kulli ma yatakhayyalu, dari seluruh perkara yang menggiring kepada menghayal, membayangkan, membagaimanakan, menyerupakan. Jadi penetapan tentang nama dan sifat Allah, nanti akan datang juga pada kaidah-kaidah penetapan nama dan sifatnya. Dan terhal yang terlarang adalah untuk menyerupakan, membagaimanakan. Jangan dibayangkan tentang Allah. Meskipun datang dengan lafaz, datang hadis dengan sanad yang lemah, namun dikatakan oleh para ulama dalam babnya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tafakkaru fi makhluqatillahi wa la tafakkaru fillah. Berpikirlah, bayangkanlah tentang makhluk ciptaan Allah, namun jangan berpikir dan membayangkan tentang Allah. Kita katakan bahwasanya hadis ini meskipun dari sisi sanadnya lemah, namun dibela oleh sebagian ulama dari sisi maknanya. Kubhan liman nabada al-Qur'ana wa ra'ahu. Kubhan, jelek, dua kejelekan. Celaka bagi orang yang melempar Al-Quran di belakang pundaknya. Ungkapan tentang tidak mau menjadikannya sebagai landasan hukum. Melemparkannya, membuangnya. Wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu. Justru ketika dia beristidlal, mengambil sisi pendalilan, dia malah mengatakan berkata al-akhtal. Ada kendatan tentang al-akhtal adalah seorang tokoh Nasoro, mahir dalam sastra Arab. Dia punya beberapa bait syair yang mana dia mentafsirkan tentang istiwa istaula. Dimaknai tentang lafaz istiwa dengan lafaz istaula, artinya menguasai, mengungguli. Jadi ahlul bid'ah, terkhususnya dalam pembahasan istiwa, Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka, mereka bukannya mengambil dalil dari Al-Quran, demikian juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah justru mereka mengambil dari seorang ucapan seorang tokoh Nasoro. Barakallahu fikum jami'an, ini tiga bait syair yang kita baca sekaligus karena dalam suatu pembahasan materi yang sama tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak bisa kita mengkaji secara keseluruhan pada satu pertemuan yang singkat ini, apa yang Allah mudahkan bagi kita, kita akan mengkajinya. 6. Dari bait syair yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menerangkan kepada kita satu pembahasan tentang seluruh dalil, baik itu ayat ataupun hadis, yang datang menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan sifat wa ila masuk dalamnya juga adalah pembahasan nama dan sifat Allah. Madhab beliau sekaligus adalah madhab atau akidah dari ahlu sunnah wal jamaah adalah umirruha haqqan, aku membiarkannya sebagaimana demikian. Ya, makna aku membiarkannya, ya, aku tidak mentakwilnya dengan pembahasan takwil yang telah terdahulu. Tidak mentakwil artinya tidak merubah baik itu dari sisi lafadznya ataupun maknanya. Ya, menetapkan sesuai dengan lafadz yang datang dari dalil Al-Quran dan Sunnah, menetapkan makna yang sesuai dengan kaidah penetapan baik itu nama dan sifat dalam Al-Quran dan Sunnah yang kita tafwidkan, yang kita serahkan hanya kepada Allah adalah kaifiyahnya. Bagaimananya bentuknya, itu yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan alasan bahwasanya sebagaimana yang kita ambil dari generasi terdahulu, generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat. Jadi beliau mengikrarkan bahwasanya dalam asma wa sifat, diambil dari sumber asil, aslun asil, sumber utamanya Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Sesuai dengan para pokok pemahaman generasi pertama dan mereka adalah sahabat. Jadi ini madhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam nama dan sifat, penetapan nama dan sifat adalah Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman generasi pertama umat ini yang beliau katakan dengan At-Tirazul Awal, yakni para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Barakallahu fikum jami'an. Karena ini ada pembahasan tentang asma wa sifat, kita akan menyinggung sedikit tentang enam pembahasan asma wa sifat berkaitan dengan kaidah secara umum. Kaidah asma wa sifat. Kita akan menyebutkan di sini tentang kaidah dalam penetapan nama, kaidah dalam penetapan sifat. Kemudian di kesimpulan akhirnya akan kita jadikan semacam rangkuman tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita akan mulai dengan nama. Nama Allah Subhanahu wa taala di sana ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah seluruh nama Allah adalah husna. Jami'u asma'illahi husna. Seluruh nama Allah husna. Jadi ketika kita ketahui bahwasanya itu adalah nama Allah yang sabit dari Al-Qur'an dan hadis, kita diharuskan untuk menetapkan bahwasanya apapun nama Allah adalah husna. Dengan dalil dari Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Walillahil asmaul husna, milik Allah lah nama-nama yang husna. Maka serulah dia dengannya, berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang husna. Ini penetapan pertama bahwasanya dalam menetapkan nama kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita yakini bahwasanya nama Allah seluruhnya adalah husna. Husna artinya bagus, baik. Tidak ada kecacatan, tidak ada kekurangan dari sisi dan segi manapun. Ini makna husna. Landasan hukum yang lainnya adalah datang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Qul idullaha aw idur rahman ayyam ma tad'u falahul asmaul husna." Nah, apapun yang kalian seru, baik itu nama Allah ataupun nama Ar-Rahman, apapun yang kalian seru berdoa dengannya, milik dialah, yakni milik Allah, nama-nama yang husna. Asma'ullahil husna. Nah, ini penetapan atau nama, kriteria pertama dalam penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah adalah husna. Jadi kita harus meyakini bahwasanya apapun nama Allah yang jumlahnya sekian banyak pasti husna. Makna husna adalah tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan dari sisi dan segi manapun. Kemudian kaidah yang kedua dalam penetapan nama Allah, apa ketentuan nama Allah dikatakan husna? Artinya apa tolok ukurnya, standarisasinya nama Allah tersebut dikatakan husna? Nama Allah dikatakan husna apabila terpenuhi salah satu dari tiga, enam, terpenuhi tiga syarat ini. Pertama adalah nama Allah husna diambil dari lafaz Al-Quran. Ketika Al-Quran menetapkan itu adalah nama Allah, berarti nama Allah yang datang dari Al-Quran adalah husna. Kemudian yang kedua adalah dengan lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditetapkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nama Allah, berarti itulah nama Allah husna. Yang ketiga adalah dengan berbahasa Arab. Dengan berbahasa Arab. Nah, jadi kita punya tiga ketentuan bahwasanya nama Allah dikatakan husna terkumpul padanya salah satu dari tiga ini. Pertama, lafaz nama Allah tersebut diambil dari lafaz Al-Quran. Yang kedua adalah dari lafaz hadis. Yang ketiga adalah dengan berbahasa Arab. Artinya, kalau nama Allah bukan dari Al-Quran, mungkin itu adalah nama bagi Allah tapi belum tentu husna. Atau lafaz tersebut bukan datang dari hadis Rasulullah SAW, mungkin itu adalah nama Allah tapi belum tentu husna. Atau nama Allah pada sebagian tradisi, pada sebagian suku bangsa menetapkan itu adalah nama Allah, namun bukan dengan bahasa Arab, belum tentu husna. Belum tentu husna. Kita berikan contoh kecil, barakallahu fikum jami'an. Seperti nama Allah dalam bahasa Inggris. Masih-masih kita tahu, yakni God. Nama Allah dalam bahasa Inggris, God. Teh, apakah dia dari Al-Quran? Bukan. Apakah dia dari lafaz hadis? Bukan juga. Apakah dari bahasa Arab? Bukan juga. Kalau begitu tidak husna. Karena kenapa? Kalau lafaz ini kita alihkan ke dalam bahasa lain di belahan bumi yang lainnya, nah, bisa jadi maknanya jelek. Contohnya misalnya God yang dalam bahasa Inggris artinya adalah Allah. Dalam bahasa kita, waliyadzubillah, God artinya adalah nam solokan, tempat pembuangan sampah, kotoran, comberan, dan semisalnya. Jadi lafaz God bukan asma'ullahil husna. Meskipun pada sebagian bahasa itu diperuntukkan untuk Allah, tapi bukan husna. Nah, atau di bahasa lokal kita sini, antara bahasa Bugis ataupun bahasa Makassar, terkadang nah, kita menggunakan istilah untuk Allah atau nama untuk Allah adalah dengan lafaz puang, atau seperti bahasa Makassar dengan kareng, atau bahasa Jawa dengan gusti. Yang mana nama-nama ini meskipun dengan tradisi bahasa setempat diperuntukkan untuk Allah, tapi tidak husna. Terbukti bahwasanya lafaz ini juga bisa diperuntukkan kepada orang atau manusia. Nah, lafaz puang juga selain diperuntukkan untuk Allah, bisa juga digunakan untuk manusia. Nah, karai, gusti, misalnya, dan semisalnya. Jadi ini penting bahwasanya dalam penetapan nama Allah yang husna, ketentuannya adalah harus terpenuhi salah satu dari tiga ini. Lafaz al-husna adalah pertama diambil dari Al-Quran, yang kedua adalah diambil dari lafaz hadis, yang ketiga adalah diambil dari lafaz na'am berbahasa Arab. Kalau tidak terpenuhi ini, mungkin saja itu bisa diperuntukkan kepada Allah, tapi belum tentu husna. Barakallahu fikum. Kaidah yang lain tentang asma'ullahil husna. Kaidah yang lain untuk asma'ullahil husna. 6. jumlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terbatas dengan pengetahuan kita sebagai hamba. Nah, asma'ullah la yuhsa bi adadin ma'lumin lana. Nama Allah, terkhususnya yang husna, tak terbatas dengan pengetahuan kita. Tapi bagaimana dengan hadis yang datang menetapkan tentang nama Allah cuma 99 saja? Datang dari hadis Abu Hurairah dalam Sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi mi'atasmin illa wahida." Tis'atan wa tis'in asman. Inna lillahi mi'atasmin illa wahida. Tis'atan wa tis'in. Tis'atan wa tis'in asman. Man ahsaha dakhala al-jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 100 nama kecuali satu. Beliau perjelas lagi. 99 nama. Barang siapa man ahsaha, barang siapa yang mampu menghitungnya, mampu membilangnya. Namun para ulama mungkin kepada mana bahwasanya barang siapa yang mengetahui maknanya, memahaminya, mengamalkannya, merealisasikan dalam kehidupan dia, dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Nah, berdasarkan hadis ini sebagian mereka menetapkan bahwasanya Allah, dengan hadis ini Allah hanya memiliki 99 nama saja. Namun kalau kita ikutkan dengan hadis-hadis yang lain yang juga datang dalam pembahasan yang sama, bahwasanya sebenarnya Allah memiliki nama selain 99 ini dalam beberapa dalil. Datang dalam sebagian doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhususnya di malam hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka wa 'allamtahu fi kitabik. Wa anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Kita artikan hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan perantara seluruh nama Engkau, tidak menyebutkan jumlah, seluruh, samaita bihi nafsak, yang Engkau memberikan nama tersebut kepada diri Engkau, au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang Engkau turunkan dalam kitab Engkau, au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang Engkau ajarkan kepada sebagian hamba-hamba Engkau, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang Engkau sembunyikan nama-nama tersebut di diri pribadi Engkau. Ya, berdasarkan lafaz yang terakhir ini, bahwasanya masih ada nama yang lain yang Allah sembunyikan, yang Allah tidak bagi-bagikan kepada hamba-hambanya, tidak ajarkan kepada hamba-hambanya, tidak beritahukan kepada hamba-hambanya. Nah, dan terbukti dari para ulama yang menulis dalam pembahasan tentang asma wa sifat, yang mereka mengumpulkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama diambil dari Al-Qur'anul Karim, yang kedua diambil dari hadis-hadis yang sahih milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengumpulkan ada yang bahkan lebih daripada 100. Ada yang 110, ada yang bahkan 111-an. Syekh Yahya Ibn Ali Hajuri Abdullah Ta'ala sendiri, beliau menuliskan 6, bahkan lebih daripada 100. Nah, lebih daripada 100 dengan koridor bahwasanya itu diambil dari Al-Quran serta diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tak terbantahkan. Nah, ini kaidah yang berikutnya, bahwasanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dengan jumlah bilangan yang kita ketahui. Berapa jumlahnya, Allahu a'lam. Nah, dalil yang lainnya juga adalah dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari tentang kejadian di padang mahsyar. Kejadian di padang mahsyar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditatangi oleh para ulama kaum muslimin ketika itu, meminta disegerakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan matahari sedekat-dekatnya. Dalam riwayat disebutkan jarak 1 mil sampai manusia nam tenggelam dengan keringat mereka sendiri. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke bawah arsy, kemudian beliau sujud, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara nama-nama Allah Al-Husna yang belum pernah disebutkan di dunia. Belum pernah disebutkan oleh siapapun di dunia. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama menyebutkan nama tersebut di padang mahsyar, tepatnya di bawah arsy ketika beliau sujud. menunjukkan kepada kita bahwasanya jumlah 99 yang tadi datang dari hadis Abu Hurairah dalam Sahih, nah itu bukan jumlah yang terbatas. Bukan jumlah yang terbatas, masih ada nama yang lain yang tidak disebutkan dalam naam jumlah 99 tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Tip ini baru kita sebutkan tentang kaidah berupa nama, barakallahu fikum jami'an, karena waktu telah berakhir. Adapun berkaitan dengan sifat, insyaallah kita akan akhirkan lain waktu. Nanti kita dapati pelajaran pada pertemuan kita malam hari ini, 3 kaidah dalam penetapan nama. Kita ulangi sekali lagi, yang pertama adalah asma'ullahi husna. Nama Allah pasti husna. Kemudian yang kedua, nah, tolak ukur nama Allah dikatakan husna adalah pertama diambil dari lafaz Al-Qur'an, yang kedua diambil dari lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya yang sahih, yang berikutnya diambil dari berbahasa Arab. Artinya kalau ada penetapan dengan bahasa selain bahasa Arab itu diperuntukkan kepada nama Allah, bisa jadi itu adalah nama namun belum tentu husna. Yang ketiga adalah jumlah bilangan nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan nama pengetahuan kita sebagai manusia. Tapi ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang beberapa ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.